bersama kami di LSA. Lentera Siroh Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Siroh yang dirahmati Allah, kita telah sampai di bulan Zulhijjah. Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah pada bulan ini tahlil, takbir, dan tahmid. Sahabat LSA yang dirahmati Allah, kali ini Walid Ilham akan bertutur kisah tentang asal-usul kalimat talbiyah. Berikut kisahnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sahabat LSA, kalimat ini adalah kalimat talbiyah. Di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, awal mula lafaz talbiyah adalah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Baitullah atau Ka'bah, dikatakan pada beliau, serulah manusia untuk melaksanakan haji. Beliau berkata, wahai Tuhanku, suaraku tidak sampai. Allah berfirman, berserulah, menyampaikan suaramu itu bagianku. Kemudian Nabi Ibrahim naik ke gunung Abi Kubais dan berteriak, hai manusia, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian semua untuk melaksanakan haji ke Baitullah ini, supaya memberi pahala surga pada kalian dan menyelamatkan kalian dari siksa neraka. Maka hajilah kalian. Maka orang-orang yang berada di sulbi orang lelaki dan rahim perempuan menjawab, labbaik Allahumma labbaik. Maka setiap orang yang menjawab di hari itu akan haji sesuai kadar jawabannya. Jika menjawab sekali, maka haji sekali. Jika menjawab dua kali, maka haji dua kali. Dan karena itulah berlaku talbiyah. Ibnu Abbas dan Ibnu Jubair bicara mengenai hal itu. Dan diriwayatkan dari Abi At-Tufail, beliau berkata, Ibnu Abbas berkata kepada saya, apa kamu tahu apa asal dari talbiyah? Saya jawab, tidak. Ibnu Abbas berkata, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah menyeru manusia untuk haji, gunung-gunung merendahkan puncaknya dan meninggikan desa-desa untuk Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim memanggil manusia untuk haji, maka setiap sesuatu menjawab, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Sahabat Lentera Siroh yang dirahmati Allah, hikmah apa yang bisa kita ambil untuk dijadikan pelajaran di bulan Zulhijjah ini? Mari kita gali hikmahnya. Pertama, sejarah merupakan pelajaran yang bisa diambil ibroh untuk kehidupan kita sekarang dan akan datang. Begitu pula sejarah tentang asal-usul talbiyah. Kedua, kalimat talbiyah bisa dijadikan pembelajaran sendiri untuk digali makna di dalamnya untuk kehidupan sehari-hari. Semoga Allah memudahkan sahabat Lentera Sirah di bulan Zulhijjah ini untuk menggali hikmah talbiyah dan belajar sejarah. Sampai jumpa di kisah lesa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.